Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan sebahagian hadis Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhum, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa adanya perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan nama Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah salah satu nama dari beberapa nama yang disebutkan. Di antara nama-nama tersebut seperti yang disebutkan para ulama, ada yang menyebutkan nama Abu Malik adalah Ka'ab bin Ka'ab. Naam. Ada yang menyebutkan Ka'ab bin Asim. Yaqul ay menyebutkan Ubayd, Ubaydullah, Amr. Naam. Dan nama yang lain. Ada pun Habib Ibn Hajar memuatkan nama Al-Harith Ibn Al-Harith, sebagaimana yang diterangkan oleh beliau dalam kitabnya Amali Al-Adhkar. Beliau menegaskan bahwa ada tiga orang sahabat yang masyhur dengan kunyahnya Abu Malik. Ya, masyhur bi kunyatihim. Yaitu Al-Harith Ibn Al-Harith, Ka'ab bin Asim. Dan ini kedua nama sahabat tersebut masyhur dengan namanya Al-Harith Ibn Al-Harith dan Ka'ab bin Asim. Adapun satu nama yang lainnya, maka ada perselisihan di dalamnya. Baik. Ya Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Al-Harith Ibn Al-Harith. Naam. Dalam hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "At-tahur, at-tuhur syatrul iman." Bi dhammi ta. At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Was-sadaqatu was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها رواه مسلم. الإمام النووي رحمه الله setelah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan as-sabr, demikian pula penjelasan tentang pahala yang akan diraih bagi orang-orang yang bersabar, anjuran asungan untuk memiliki sifat as-sabr, dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat terkait tentang kedudukan as-sabr. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan apa yang beliau telah sebutkan. Baik yang berkaitan dengan sifat as-sabr, pahala yang akan diraih bagi orang-orang yang bersabar. Anjuran dari Rasul SAW, hasungan agar berhias dengan sifat yang mulia ini. Demikian pula kedudukan yang tinggi yang ada pada sifat as-sabr. Beliau menyebutkan, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abi Malik Al-Ashari radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qal, "At-tuhuru syatrul iman." Ila qawlihi as-sabru biya, sampai pada sabda beliau as-sabru biya. Sabar, sabaran adalah cahaya yang terang benderang. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كتب ابن عثيمين رحمه الله أن الصبر ضياء. Maka Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya kesabaran itu adalah cahaya yang terang benderang. Yani annahu yudhi'u lil-insan. Ini bahwasanya kesabaran itu akan menyinari manusia, menerangi manusia. Indama tahtaliku adh-dhulumat wa tashtaddu al-kurubat. Ya, ketika kegelapan-kegelapan meliputinya, kesulitan-kesulitan ya berat menghampirinya. Nam, fa idza sabara, maka apabila seorang bersabar, fa inna hadha as-sabra yakunu lahu biya'un. أو نعم فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق نعم maka kesabaran ini akan memberikan cahaya baginya yang akan menunjukinya kepada kebenaran. Jadi dengan sifat as-sabr ini, seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran, kepada al-haq. Walihada zakar Allah Azza wa Jalla annahu min jumlatil asya alladhi yusta'anu biha فهو ضياء للإنسان في قلبه وضياء في طريقه ومنهاجه وعمله. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kesabaran itu termasuk dari hal-hal yang akan membantu ya seseorang. Karena sabar ini adalah merupakan cahaya, akan memberikan cahaya bagi seorang di dalam hatinya, dalam kalbunya, akan memberikan cahaya pada jalan yang ditempuhnya, pada manhajnya, pada amalannya. Begitu luas Allah senantiasa memberikan bimbingan kepadanya. Ya, kepada jalan kebenaran. Ketika seorang senantiasa menyabarkan dirinya dalam setiap keadaannya. Sebagaimana yang telah kita terangkan, ya, baik ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, dia bersabar. Naam. Di dalam menjalankan ketaatan tersebut dan konsekuensi yang harus dia terima ketika dia menjalankan ketaatan itu. Demikian pula dia mampu bersabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang, dan sabar ketika dia ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai. Maka seorang yang mampu bersabar dengan tiga keadaan ini, Allah akan membimbingnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada jalan yang benar, senantiasa memberikan cahaya dalam kalbunya, memberikan cahaya dalam amalannya dan yang lainnya. Baik. Kata Syekh Mu'adzim rahimahullah, "Li'annahu kullama sara ila Allah 'azza wa jalla 'ala tariqati as-sabri 'ala tariqati aw 'ala tariqi as-sabri fa inna Allah ta'ala yaziduhu hudan wa biya'an fi qalbihi wa yubashshiruhu." Qali hadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru biya'." Karena setiap kali seorang berjalan menuju Allah melalui tariqah as-sabr, dia berjalan menuju Allah dengan selalu berupaya, berusaha menyabarkan dirinya. Sabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah, sabar ketika berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, sabar ketika mendapatkan berbagai musibah, cobaan, ujian dari Allah. Nah, setiap kali seorang berjalan menuju Allah dengan tariqah, dengan jalan as-sabr, fa inna Allah yaziduhu hudan wa biya'an fi qalbihi wa yubashshiruh, maka Allah azza wa jalla akan senantiasa memberikan, menambahkan kepadanya petunjuk. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan untuknya cahaya di dalam hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepadanya kebenaran, ya, kebaikan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan as-sabru biya. Baik. Telah kita terangkan pula terkait dengan ucapan Rasulullah SAW, "At-tuhur syatrul iman." Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan habibullah. Naam. Yang nampak pada beliau, dan beliau mengatakan, "Wallahir wallahu alam, anahu syamilun lituhurain," mencakup dua jenis tuhur. Ini jenis tahara, bersuci. Nah, yaitu tahara hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi tahara hissiyah, yaitu seorang bersuci dari hadas, dari najis. Nah, ada pun tahara ma'nawiyah, seorang membersihkan dirinya, bersuci, mensucikan dirinya dari dosa, maksiat. Baik. Apuhu syatrul iman. Jadi bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Separuh dari keimanan. Ya, jadi syatr, yaitu nisf. Kemudian Syekh Mu'adzimin menambahkan, "Wadhalika li'annal iman takhliyatun wa tahliyatun." Yang demikian itu, kata Syekh, karena iman, ya, karena sungguhnya iman itu takhliyatun wa tahliyatun. Jadi ya, bil kha wa bil ha, takhliyah. Bil kha, yaitu maknanya mengosongkan, menanggalkan, membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan, maasi, ya. Adapun tahliya yaitu menghiasi diri tentunya dengan tauhid, ya, sunnah, kebaikan-kebaikan. Nah, keterangan Al-Faini rahimahullah ketika beliau menjelaskan tahliyah ay tabarru'un minal syirki wal fusuqi, tabarru'un minal musyrikin wal fusaq bihasab ma ma'ahum minal fisqi huwa takhallin, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan kefasikan, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan orang-orang fasik sesuai dengan kefasikan yang ada pada mereka. Maka inilah yang namanya ya takhalli, membersihkan diri dari segala kesyirikan, membersihkan dari segala kefasikan, membersihkan diri dari segala dosa dan maasi. Naam. Fahada huwa tuhur. Itu ayyatahara al-insanu taharatan hissiyah wa ma'nawiyah min kulli ma fihi adha. Seorang mensucikan, ya, membersihkan dirinya baik dengan taharah hissiyah ataupun taharah ma'nawiyah dari segala apa yang ada di dalamnya kotoran, gangguan. Demikian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis al-tuhur syatrul iman. Naam. Baik. Wa subhanallah. Ucapan alhamdulillah. Naam. Tamla'ul mizan. Memenuhi timbangan. Dan juga telah diterangkan makna subhanallah. Tanzihullah. Amma la yaliqu bihi min al-uyub wa mumathalati al-makhluqat. Nah, ini keterangan Ibn Uthaymin. Adapun yang telah kita terangkan adalah keterangan Syekh Shalih Fauzan terkait tentang makna subhanallah, yaitu mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak pantas untuk Allah. Berupa aib-aib, kekurangan-kekurangan, dan penyerupaan terhadap makhluk yang tidak boleh, ya, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah bersih dari seluruh aib-aib dan kekurangan. Allah Azza wa Jalla munazzahun an kulli aibin fi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi wa ahkamihi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dibersihkan dari segala aib-aib, ya, kekurangan. Nah, pada nama Allah, pada sifat-sifatnya, demikian pula pada perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya. Naam. Jadi seluruh nama-nama Allah seluruhnya baik. Demikian pula sifat-sifat Allah. Naam. Sempurna. Naam. Demikian pula perbuatan-perbuatan Allah. Demikian pula hukum-hukum Allah. Jadi bersih dari cacat, aib, kekurangan. Nah. Setelah itu kata Rasulullah, "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainas samawati wal ard." Ucapan subhanallah walhamdulillah. Naam. Memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, rawi di sini ragu. Tamla'ani atau tamla'u. Naam. Adapun makna yang tidak ada perbedaan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal makna la yakhtalif. Wal makna la yakhtalif. Adapun secara makna tidak ada perbedaan. Ya'ni anna subhanallah alhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Bahwasanya ucapan subhanallah dan alhamdulillah, suci Allah, segala puji bagi Allah, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wadhalika, ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan hal itu kata beliau, li'anna hatainil kalimataini mushtamilatani ala tanzihillahi ala kulli nafsin fi qawli subhanallah wa ala wasfillahi bi kulli kamalin fi qawlihi walhamdulillah. Ini keterangan yang sangat baik dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini sebagai penyempurna, ya, dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Nah, demikianlah para ulama saling melengkapi dalam memberikan penjelasan terkait dengan hadis, ya, Rasulullah SAW. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, dua ucapan, dua kalimat ini, ya, ketika diucapkan subhanallah alhamdulillah, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Karena hal itu kata beliau, karena dua kalimat ini mengandung, ya, mengandung tanzih, ya, ala tanzihillah, mengandung enam atas kesucian Allah, ya, membersihkan, mensucikan untuk Allah dari segala kekurangan pada ucapan subhanallah. Jadi ketika seorang mengucapkan subhanallah, ini ucapan yang luar biasa, ya, kita membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, noda, cacat, ya, dan wa'ala wasfillah bikulli kamal, juga mengandung padanya sifat Allah dengan segala kesempurnaan pada sifat-sifatnya. Pada ucapan alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah, faqad jama'at hatanil kalimatani bainat takhliyati wa tahliyati. Ah, ini dia. At-takhliya wa tahliya. Ya, takhliya itu menanggalkan, membersihkan dari segala, ya, kotoran-kotoran, ya, kejelekan-kejelekan, keburukan. Kalau kita berbicara secara umum, ya, takhliyah itu membersihkan segala kesyirikan, dari segala noda-noda kemaksiatan, ya, kebid'ahan. Naam. Membersihkan diri dari segala, naam, kefasikan. Adapun pada dua kalimat ini, kata Ibnu Utsaimin, pada dua kalimat ini tergabung, ya, antara tahliyah wa tahliyah. Mana tahliyahnya, mana tahliyahnya? Naam, kama yaqulun, ya, sebagaimana yang telah mereka katakan bahwasanya ai baina nafyi kulli aibin wa naqsin. wa isbati kulli kamalin, yaitu pada dua nama ini atau dua kalimat ini, nah, berada di antara nafi kulli aibin wa naqs, menafikan, meniadakan segala aib, segala cacat dan kekurangan untuk Allah tentunya. Jadi kita menafikan, ini takhliyahnya di sini. Ya, ini takhliyahnya. Kita menafikan segala aib, cacat, kekurangan, ya, naqs bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbati kulli kamalin, dan menetapkan segala kesempurnaan untuk Allah. Ini tahliyahnya, menghiasi. Ya. Itu iman, itulah iman. Iman itu at-takhliyah wa tahliyah. Takhliyah wa tahliyah. Kita bersihkan, ya, dari noda-noda, ya, dari segala hal-hal yang mengotori batin, kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan. Setelah itu kita hiasi dengan tauhid, dengan sunnah, dengan kebaikan, ketaatan. Itu dia tahliyah. Nah, adapun dari dua kalimat ini tergabung padanya takhliyah dan tahliyah. Nah, fa subhanallah fiha, pada ucapan subhanallah padanya, di dalamnya terdapat nafyu an-naqais, menafikan kekurangan-kekurangan. Ya, meniadakan kekurangan-kekurangan. Ya. Bagi Allah. Jadi kita meniadakan segala kekurangan, aib, cacat, ya, untuk Allah. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah fiha, ya, di dalamnya terdapat isbatul kamalat. Isbatul al-kamalat. Menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan. Ya, segala kesempurnaan untuk Allah. Jadi kita nafikan kekurangan-kekurangan untuk Allah, ya, aib-aib, cacat-cacat, dengan ucapan subhanallah. Setelah itu kita mengatakan alhamdulillah. Kita menghiasinya, menetapkan segala kesempurnaan untuk Allah. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallam, was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Qala Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan hadis ini, was-salatu nurun, as-salatu al-mafruḍah wan-nafilah nurun fil wajhi. Salat wajib dan salat sunnah, salat yang wajib ataupun salat nafilah yang sunnah, nurun fil wajhi, akan memberikan cahaya pada wajah. Jadi akan memberikan cahaya pada wajah. Kemudian kata Syekh, fatajidu al-mudayyi'in lis-salati 'ala wujuhihim adh-dhulmah wal-kudrah wal-kudrah wal-'iyadu billah. Maka engkau mendapati orang-orang yang melalaikan salat, ya, engkau mendapati wajah-wajah orang-orang yang melalaikan salat itu penuh dengan kegelapan, gelap dan suram. Ya, wajahnya gelap, suram, walaupun orangnya putih. Jadi mungkin wajahnya atau punya kulit putih, tapi tidak ada cahayanya, ya, tidak bercahaya, tidak pernah tersentuh dengan air wudu, kemudian sholat, ya. Maka kata Syekh rahimahullah atau hafizahullah, engkau mendapati wajah-wajah orang-orang yang melalaikan sholat, tidak mengerjakannya, nah, itu ada padanya kegelapan, dan penuh dengan kesuraman. Nah, wajahnya suram, gelap. Wa'iyadu billah. Wa tajidu al-muhafidhin 'ala shalawat. Ya. والمتهجدين في الليل على وجوههم الضياء والنور والبشاشة. Kata syif. Ya. Dan engkau mendapati wajah-wajah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktunya, menjaga sholat lima waktu dengan baik, nah, dan juga mengerjakan sholat-sholat sunnah, dan orang-orang yang tahajud di waktu malam, ya, kau mendapati wajah-wajah mereka terdapat dia cahaya, ya, syekh di sini tidak hanya memberikan nur, dia cahaya yang terang benderang, nur. Demikian pula basyasha, ya, wajahnya berseri-seri. Hada syai'un wadih. Nah, kata syekh hafizahullah, syekh Shalifuzza, ini sesuatu yang jelas. Ya. Hada syai'un wadihun linnas. Idza ta'ammaltahu. Syekh menekankan. Ya. Ini sesuatu yang jelas, ya, terang bagi manusia jika engkau memperhatikannya. Jadi ketika seorang itu senantiasa menjaga sholat lima waktu dengan baik, ya, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, nah, berusaha menjaganya dengan baik, tentunya ketika dia mengerjakan sholat, tidak hanya mengerjakannya, tapi dia benar-benar menegakkannya, menegakkan sholat tersebut, ya, menegakkan sholat beda hanya sebatas mengerjakan, ya, orang mengerjakan sholat tapi dia belum menegakkan sholat, ya, sehingga terkadang dia mengerjakannya di akhir waktu, ya. Dia mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, dia mengerjakannya tidak berjamaah sama kaum muslimin, padahal tidak punya uzur. Nah, dia mengerjakannya tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi seorang yang menegakkan sholat, benar-benar menjaga sholatnya dengan baik, ya, yaitu dia mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan, ya, oleh Rasulullah SAW. Naam. Ya, mengamalkan hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dia mencontoh, meniru tata cara salat Rasulullah SAW. Ini yang namanya menegakkan salat. Menegakkan sholat, dia mengerjakannya tepat pada waktunya. Nah, mengerjakan sholat, ya, menegakkan sholat, dia mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan. Ya. Menegakkan sholat, dia mengerjakannya dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Ketika dia tidak memiliki uzur. Ya. Ada seruan hayya 'alas shalah. Nah, hari menuju salat. Ya, sudah masih ada di tokonya. Masih ada di sini, di tempat kerjanya. Nah, padahal panggilan seruan. Ya. Salat. Nah, untuk berjamaah bagi orang yang tidak punya uzur. Baik. Fas-salatu nurun laka fi wajhika wa nurun laka 'ala as-sirat wa nurun laka fi sulukika wa hayatika. Ya, qala ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة أمرها عظيم. نعم. الشيخ الصلاة itu adalah cahaya bagimu. Ya. Cahaya untukmu pada wajahmu. Wajahmu akan bercahaya dengan engkau mengerjakannya. Ya. Wajahmu berseri-seri. Ya. Nah, walaupun hitam, ya. Mungkin ya kulitnya hitam. Ya. Tapi ketika dia rajin mengerjakan sholat, nah, menjadi bercahaya. Ya, wajahnya berseri-seri. Nah. Ya, kita tahu bersama masalah kulit itu masalah yang tidak dilihat oleh Allah. Kita sudah melewati hadis, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Naam. Wala ila amwalikum. Naam. Dalam lafaz lain, ila ajsamikum. Ya, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi hadis ini selalu kita ingat. Selalu kita hafalkan. Naam. Pada diri kita sehingga tidak perlu ya berlebih-lebihan ya berlebih-lebihan ya dalam hal berpenampilan. Nah, berpenampilan dalam maksud dalam artian ya berlebih-lebihan. Nah, atau berlebih-lebihan ya, ada seorang kadang ini laki-laki terutama berlebih-lebihan. Nah, bawa kaca, bawa sisir. Nah, berlebih-lebihan setiap kali rambutnya kusut, sisir. Ya, wajahnya bercermin. Ya. Ada yang seperti itu. Bawa cermin di mana-mana. Ya. Nah, enggak perlu. Ya, ini berlebihan ini. Nah. Ah ya. Nah, jadi selalu dibawa kemana-mana, ya, cermin dan sisirnya. Ya, sekali bercermin cukup. Ya. Jadi jangan sampai nah, dan ada didapati ya. Nah. Bawa cermin di mana-mana. Nah, dia lagi sementara belajar bawa cermin. Nah. Bukan belajar tajwid. Belajar yang lain. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya jasad-jasad kalian, tidak melihat bentuk-bentuk tubuh kalian ya, apakah kalian itu tinggi, pendek, putih kah, merah kah, hitam kah, ya. Nah, rambutnya lurus kah, keriting kah. Nah, sama ya, apa kalian itu kaya ya, miskin kah, punya harta banyak, punya harta sedikit. Ya, punya istana megah, ya. Naam. Naam. Atau hanya punya ya, rumah yang sangat sederhana sekali. Ya, RSSSSSS. Tidak masalah. Ya. Allah tidak melihat yang demikian. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Kepada Allah di antara kalian. Namun sayangnya pada sebagian orang, nah ini yang selalu mau ditonjolkan, ya, ini yang selalu ingin ditonjolkan, ingin dilihat. Ya, kalau punya wajah yang gagah, kulitnya putih, ya, punya apalagi ditambah, ya, punya harta melimpah, ya, punya istana yang besar, wah, seakan-akan ini, ya. Adalah orang yang paling bahagia kehidupannya. Wah, tidak ada lagi orang yang masya Allah diberi kesempurnaan dari sisi fisik, ya. Dan dari luar fisiknya punya harta banyak, punya rumah mewah, punya banyak tanah. Nah, ini masya Allah. Ternyata hatinya rusak. Nah, hatinya penuh dengan noda-noda kesyirikan, noda-noda kemaksiatan. Nah, ketampanannya untuk berbuat maksiat. Kecantikannya untuk berbuat maksiat. Hartanya untuk berbuat maksiat. Iya kan? Berapa banyak kita dapati, jumpai. Ya? Orang-orang yang diberi kelebihan dalam hal-hal seperti ini. biasanya mudah untuk terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Jadi tidak perlu khawatir bagi seorang thalib, ya, walaupun wajah pas-pasan, tidak mengapa. Naam. Kau terkawal. Naam. Iya. Ya. Walaupun wajah pas-pasan, tidak mengapa. Para ulama dulu banyak sekali yang wajahnya bukan lagi pas-pasan, penuh dengan kekurangan dan aib. Kalau dibandingkan dengan antum semua ini, kayaknya belum ada yang semisal mereka. Namun karena mereka punya ilmu, mereka dicari. Ya. Mereka dicari. Seluruh manusia mencarinya. Itulah kemuliaan ilmu. Nah, jadi tidak bisa dibandingkan dengan harta. Ya. Antum akan dicari orang. Nah. Jadi walaupun punya kekurangan dalam hal fisik, sabar. Ya. Agak pendek sedikit, enggak apa-apa. Nah, itu tanda kiamat. Ya. Kan tinggi manusia kan menyusut, ya. Nah. Menjelang kiamat itu tinggi manusia menyusut. Dari yang Siddi Nabi Ra'an 60 hasta, ya, sekarang kok kayak begini-begini. Nah, ini bapak kita Adam itu 60 hasta. Wah, tinggi sekali. Nah. Kok sekarang kayak seperti ini keturunannya? Nah, ini tanda kiamat ini. Nah. Orangnya pada kerdil-kerdil. Nah. Jadi kalau merasa ini kok badannya kecil-kecil. Nah, ini tanda kiamat sudah. Tidak mengapa, ya. Yang penting punya ilmu. Nah. Ya, Aqwa bin Abi Rabah itu orangnya jelek, ya. Jadi orangnya jelek. Tapi jelek. Ya, tinggalnya berbulu. Aduh, jelek lah. Kalau disebutkan, sulit disebutkan. Ya, enggak ada yang seperti antum. Antum masih, Masya Allah. Ya. Tapi karena punya ilmu, wah, sampai-sampai penguasa saja cemburu. Ya, khalifah saja Sulaiman bin Abdul Malik cemburu. Nah, bukan dia yang dikerumuni manusia, justru apa? Nabi Rabah. Ya. Karena punya ilmu. Nah, jangan khawatir jadi thalib walaupun wajah pas-pasan. Nah, ya, kegantengan, kecantikan biasa-biasa, enggak masalah. Yang penting menjaga salat, ya. Wajahnya bercahaya, kan? Berseri-seri. Tapi benar-benar ditegakkan sholat, bukan main-main. Ya, baru diajar sholat tidak boleh. Ya. Ini pada biasanya sering main-main. Ini didapati pada sebagian anak-anak. Nah, kalau dengar temannya, nah, terdehem, ya, ikut-ikutan juga atau bersin, ya, batuk-batuk sedikit, nggak boleh seperti itu. Ya, Allahu musta'an. Pada sholat itu ada cahaya. Pada wajahmu ada cahaya untukmu di atas sirat, ya. Nah, Allah senantiasa akan memberikan cahaya. Nah, cahaya untukmu pada tingkah lakumu dan pada kehidupanmu. Baik. Ketika seorang melewati sirat, nanti Allah beri cahaya dengan sholat yang dikerjakan. Qala ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat dan dengan mengerjakan sholat. Ya, lagi-lagi digandengkan ini. Wa innaha lakabira la taqilah. Karena sungguhnya salat itu, ya, benar-benar berat dikerjakan kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi salat itu berat, ya. Ya, salat itu berat. Ya. Orang munafik berat sekali mengerjakan salat. Orang yang punya kemunafikan dalam dirinya itu ketika mengerjakan salat berat sekali, seperti ada gunung yang berada di pundaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bermalas-malasan. Nah. Nasallahu salam wal afiyah. Baik, kita cukupkan insyaallah di waktu yang lain kita akan lanjutkan. Nah, lanjutan hadis binillah wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.